Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid Umarul Khattab yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya, juga yang melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, juga yang mendengarkan dan menyaksikan melalui channel YouTube Radio Roja Bandung ataupun melalui channel Facebook Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang tanda-tanda kiamat. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami dari Jabir bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu ibnu Maryam fa yaqulu amiruhum al-mahdi ta'al salli bina fa yaqul la inna ba'dakum amiru ba'din takrimatullahi hadhihi al-ummah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan turun Isa bin Maryam, maka berkatalah pemimpin kaum muslimin yaitu Al-Mahdi kepada Isya berkata, mari salatlah mengimami kami. Jadi Imam Mahdi ketika Nabi Isa turun minta agar Isa menjadi imam bagi kaum muslimin memimpin salat subuh saat itu. Berkata Isya, tidak, karena sebagian kalian menjadi imam bagi yang lain sebagai pemuliaan Allah untuk umat ini. Ini hadis yang seperti ini banyak, termasuk dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi berkata, minna alladhi yusalli Isa ibn Maryam khalfahu. Di kalangan kita kaum muslimin ada orang yang Isa bin Maryam salat bermakmum di belakangnya. Dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, la tadhhabu dunya, la tadhhabu aw la tanqadi dunya hatta yamlikal arabu, hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti yuwatiu ismuhu ismi. Wa fi riwayatin yuwatiu ismuhu ismi wasmu abihi isma abi. Tidak akan hancur dunia ini sebelum manusia dikuasai oleh seseorang dari kalangan keluargaku, namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Jadi nama Imam Mahdi itu siapa? Muhammad bin Abdullah, ya. Nah, itu hadis-hadis yang menceritakan tentang adanya Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi pasti muncul kelak karena adanya hadis-hadis tadi, sehingga ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memasukkan munculnya Imam Mahdi ke dalam salah satu bab akidah mereka. Ada orang yang meragukan munculnya Imam Mahdi. Pertama, katanya karena tidak ada dalam Al-Quran. Kedua, karena munculnya Imam Mahdi di akhir zaman perkara gaib. Perkara gaib tidak boleh ditetapkan berdasarkan hadis ahad. Ketiga, hadis-hadis Imam Mahdi walaupun banyak, tapi saling bertolak belakang yang satu dengan yang lain. Katanya demikian. Itu semua sudah muncul sejak lama, bukan barang baru. Dan itu sudah dibantah oleh para ulama sejak zaman dahulu. Adapun status kesahihan hadis-hadis Imam Mahdi, para ulama menyatakan hadis-hadis Imam Mahdi mencapai derajat mutawatir maknawi. Lebih dari 50 hadis yang menceritakan tentang Imam Mahdi. Berkata Imam Al-Hafidh Abul Hasan Al-Abiri, beliau seorang ulama besar bermadhab Syafi'i, beliau menyusun kitab namanya Manaqibus Syafi'i yang wafat tahun 363 Hijriah. Kata Al-Hafidh Abul Hasan Al-Abiri, qad tawataratil akhbar wastafadat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzikril Mahdi wa annahu min ahli baitihi wa annahu yamliku sab'a sinin wa annahu na wa anna Isa ibn Maryam yakhruju fayusa'iduhu ala qatl ad-dajjal wa annahu ya ummu hadhihi al-ummah wa yusalli Isa khalfahu. Kata Al-Hafidh Abul Hasan Al-Abiri, telah mutawatir berita dan telah melimpah kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi adalah termasuk ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan berkuasa selama 7 tahun. Akan memenuhi bumi dengan keadilan. Dan nanti Isa akan turun, lalu Imam Mahdi membantu Isa untuk membunuh Dajjal. Dan Imam Mahdi memimpin umat ini. Dan Isa sholat menjadi makmum di belakangnya. Itu kata Al-Hafidh Abul Hasan Al-Abiri. Berkata Syekh Muhammad Al-Barjanji dalam kitab Al-Isya'atu li Asyratis Sa'ah, dalam bab yang ketiga tentang tanda-tanda besar hari kiamat, yang dikatakan sangat banyak. Lalu beliau menyatakan, faminha al-mahdi wa huwa awwaluha wa'lam anna al-ahadith al-waridah fihi ala ikhtilafi riwayatiha la takadu tanhasir. Di antara tanda kiamat adalah munculnya al-mahdi. Inilah tanda awal di antara tanda-tanda besar hari kiamat. Dan ketahuilah hadis-hadis yang ada tentang Imam Mahdi dengan perbedaan riwayatnya itu hampir-hampir tak bisa dihitung. Lalu masih kata Al-Barjanji, qad alimta anna ahaditha wujudil Mahdi wa khurujahu akhir zaman wa annahu min itrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min waladi Fatimah balagat haddat tawattur al-ma'nawi fala ma'na li inkariha. Engkau telah tahu hadis-hadis tentang adanya Imam Mahdi dan keluarnya Imam Mahdi di akhir zaman. Bahwa Imam Mahdi termasuk keluarga Rasul SAW, anak turunan dari Fatimah. Hadis-hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi sehingga tidak ada alasan untuk mengingkarinya. Itu yang kedua. Berkata Al-Allamah Muhammad As-Safaraini, وَقَدْ كَثُرَتْ بِخُرُوجِهِ يَعْنِي الْمَهْدِ الْرِوَيَاتِ حَتَّى بَلَغَتْ حَدُّ التَّوَاتُرِ الْمَعْنَوِي وَشَاءَ ذَلِكَ بَيْنَ أُلَمَاءِ السُّنَّةِ حَتَّى عُدَّ مِنْ مُؤْتَقَدَاتِهِمْ. Kata As-Safaraini, telah banyak riwayat-riwayat yang menceritakan akan keluarnya Al-Mahdi sampai mencapai derajat mutawatir maknawi dan beredar di kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah sampai ulama Ahlus Sunnah memasukkan Al-Mahdi ke dalam bagian dari akidah mereka. Ini perkataan As-Safaraini. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Kata Imam Asy-Syaukani, al-ahadithu fi tawaturi ma ja'a fil mahdi al-muntadhar allati amkana al-wuquf 'alayha minha 50 hadithan fi sahih wal hasan wal dhaif al-munjabar wa hiya mutawatirah bila syakka wala syubhah. Hadis-hadis tentang mutawatirnya Imam Mahdi al-Muntadhar ya mencapai 50 hadis. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif tapi terkuatkan, dan hadis ini mutawatir tidak perlu diragukan lagi dan kemutawatirannya disepakati oleh para ulama. Berkata Siddiq Hasan Khan, al-ahadithul waridah fihi yakni fil mahdi ala ikhtilafi riwayatiha kathiratun jiddan tablughu hadd at-tawatur al-ma'nawi wa hiya fi sunan wa ghairi min dawaninil islam min al-ma'ajim wal masanid. Hadis-hadis yang ada tentang Imam Mahdi dengan riwayat-riwayat yang berbeda-beda itu sangat banyak, mencapai derajat mutawatir maknawi. Terdapat dalam kitab sunan dan yang lainnya dari buku-buku Islam, baik mu'jam atau musnad. Semuanya menyatakan ini mutawatir. Berkata Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Kitani, walhasil annal ahadith al-waridah fil mahdi al-muntadhar mutawatirah. وكذا الواردة في الدجال وفي نزول سيدنا عيسى بن مريم. Kesimpulannya adalah hadis-hadis yang ada tentang Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu, hadisnya mutawatir. Demikian juga hadis tentang Dajjal, tentang turunnya Sayyidina Isa bin Maryam, seluruhnya mencapai derajat mutawatir. Mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang banyak kepada orang yang banyak di setiap tabaqat, di setiap tingkatan generasi. Saking banyaknya maka mustahil mereka sepakat dusta, mustahil mereka bebarengan berdusta dalam jumlah yang banyak di setiap generasi para perawi. Jadi mustahil ini bohong. Ini benar dan hadisnya mutawatir. Dan banyak lagi ungkapan para ulama yang menjelaskan kemutawatiran hadis Al-Mahdi. Selain hadisnya mutawatir, para ulama banyak menyusun kitab yang khusus berbicara tentang Imam Mahdi, baik kitab khusus ataupun bab dalam sebuah kitab yang besar. Ada juga yang secara khusus mengumpulkan hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Seperti Al-Hafidz Abu Bakar bin Abi Khaythamah. Dia mengumpulkan hadis-hadis yang ada tentang Imam Mahdi. sebagaimana dijelaskan dalam kitab muqaddimahnya Ibnu Khaldun yang dinukil dari As-Suhaili. Jadi dikumpulkan lalu dijadikan satu bab khusus tentang kemutawatiran hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Imam As-Suyuti menyusun sebuah kitab satu juz khusus tentang Imam Mahdi, dan kitabnya itu diberi judul dengan Al-Araful Waridi fi Akhbaril Mahdi, bahwa mengenal hadis-hadis yang menceritakan tentang Imam Mahdi. Itu disusun dalam satu juz tertentu. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyusun kitab yang berjudul An-Nihayah. Ada satu bab dalam kitab An-Nihayah. Bab ini diberi judul Al-Fitan wal Malahim. Fitan itu fitnah-fitnah. Malahim itu peperangan. Jadi bab itu khusus menjelaskan tentang banyaknya fitnah dan peperangan. Nah, di dalam bab ini ada satu subbab yang diberi judul ya tentang Imam Mahdi. Salah satu yang akan terjadi di akhir zaman ketika fitnah berkecamuk, nanti akan muncul Imam Mahdi. Sebelum Imam Mahdi muncul, dunia dipenuhi dengan kezaliman, dengan kejahatan, dengan segala macam keburukan. Begitu muncul Imam Mahdi, maka berubah, akhirnya dikuasai, dipimpin, diatur dunia ini oleh Imam Mahdi, lalu berubah keadaannya menjadi adil. Harta begitu melimpah, semua orang hidup makmur dan sejahtera, tak ada lagi orang yang mau menerima zakat, infak dan sedekah, bahkan semuanya sangat ingin ada orang yang menerima infak, zakat dan sedekahnya, tapi tidak ada yang mau. Semua ingin infak, zakat, sedekah, tapi enggak ada yang ngambil. Sampai disimpan di pinggir jalan berhari-hari itu tetap ada juga enggak ada yang ngambil. Dan beliau akan berkuasa di muka bumi ini dalam satu riwayat 7 tahun, dalam riwayat lain 8 tahun. Ali Al-Muttaqi menyusun sebuah risalah khusus disebut dengan Risalah fi Sya'nil Mahdi, risalah tentang Al-Mahdi. Juga Imam Ibnu Hajar Al-Makki menyusun sebuah kitab dengan judul Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdil Muntazar, tanda-tanda ringkas tentang akan munculnya Imam Mahdi Al-Muntazar. Al-Muntazar itu yang ditunggu-tunggu. Juga Al-Mulla Ali Al-Qari menyusun sebuah kitab dengan judul Al-Mashrabul Waradi fi Madhhabil Mahdi. Demikian juga Al-Mar'i bin Yusuf Al-Hambali. Dia menyusun sebuah kitab tentang Imam Mahdi dan diberi judul Fawaidul Fikri fi Zuhuril Muntazar. Dan ada beberapa faidah pemikiran tentang akan munculnya Imam Mahdi Al-Muntazar. Imam Ash-Shawkani menyusul juga sebuah kitab dengan judul At-Tawdih fi Tawaturi Ma Ja'a fil Mahdi Al-Muntazar wad-Dajjal wal-Masih. Penjelasan tentang mutawatirnya hadis Al-Mahdi Al-Muntazar, juga Dajjal, juga Al-Masih. Dan banyak lagi ulama-ulama yang menyusun kitab khusus yang berbicara tentang Al-Mahdi. Sekalipun demikian, banyak orang-orang yang mengingkari adanya Imam Mahdi dengan alasan yang beragam. Tapi seluruh alasan-alasan itu yang muncul sejak zaman dahulu, semuanya itu sudah diterangkan, dibantah kebatilannya atau kesalahan-kesalahan. Dijelaskan bahwa itu keliru. Dijelaskan bahwa itu adalah salah. Dijelaskan bahwa itu argumentasinya sangat-sangat-sangat lemah. Berdasarkan hal itulah, maka seluruh penjelasan tentang pengingkaran terhadap Imam Mahdi, semuanya itu dhaif, semuanya itu lemah, semuanya itu telah terbantah oleh para ulama zaman dahulu. Berdasarkan hal itu tidak perlu dilirik. Tadi sudah kita jelaskan, banyaknya hadis yang meriwayatkan tentang Imam Mahdi menyebabkan kita tidak boleh menggubris, memperhatikan, melirik orang-orang yang mengingkari kemunculan Imam Mahdi tersebut. Walhasil, wajib bagi kita meyakini adanya Imam Mahdi yang kelak akan muncul di akhir zaman, dan ini termasuk tanda awal dari tanda-tanda besar hari kiamat yang kelak akan muncul. Jadi demikian. Nah, selain hal tersebut yang tadi dijelaskan, ada lagi satu syubhat. Syubhat yang harus dibantah dan sudah dibantah oleh para ulama. Ada sebuah hadis, la mahdi illa Isa bin Maryam. Tidak ada Imam Mahdi kecuali Isa bin Maryam. Dan hadis ini dijadikan sebagai dalil bagi orang-orang yang mengingkari adanya Imam Mahdi. Hadis lengkapnya, hadis ini diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazdadul amru illa syiddah. Walad dunya illa idbara. Walan nasu illa syuhha. Wala taqumu as-sa'atu illa 'ala syirarin nas. Wala mahdi illa Isa bin Maryam." Kata Nabi SAW, tidaklah bertambah urusan hidup di dunia ini kecuali bertambah sulit, bertambah buruk, bertambah kacau. Itu kita rasakan ya, makin kesini urusan dalam berbagai bidang, politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuk agama, itu semakin kesini semakin dahsyat. Ya, dan tidak ada dunia kecuali dunia itu pasti akan ditinggalkan, dan tidak ada manusia kecuali manusia semakin kesini semakin bertambah pelit alias bakhil, dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di generasi manusia yang paling buruk. Paling buruk itu nanti di akhir zaman pas kiamat terjadi, enggak ada lagi orang yang muslim, semuanya kafir, semuanya musyrik, semuanya penyembah setan. Tak ada lagi orang yang mengatakan Allah, la taqumu as-sa'ah illa la yuqala fil ard, Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga di muka bumi ini tak ada lagi orang yang menyebut nama Allah. Manusia terbaik pada saat itu di akhir zaman pas kiamat, semuanya manusia berzina di jalan-jalan, ditonton oleh banyak orang seperti binatang, dan mereka yang melihat orang berzina di pinggir jalan cuek, seolah-olah itu pemandangan yang biasa, persis binatang. Ayam coba lagi bergaul, tiba-tiba si jalu tenaun bahasa Indonesiana, jagonya kemudian jantannya mengawini betinanya, dilihat oleh ayam-ayam lain, cuek. Nanti manusia akan seperti itu. Ya, manusia akan seperti itu. Manusia terbaik saat itu ketika akan berzinah, bertemu dengan pasangannya di jalan, tuh ada pohon, kita lakukan di balik pohon itu yuk. Ngumpet di pinggir di balik pohon itu yang terbaik ya. Terbaiknya aja kayak gitu ya. Itu tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di generasi manusia yang terburuk, tidak lagi orang mukmin. Jauh sebelum itu ada angin dulu, nanti akan kita jelaskan. Angin itu halus. Setiap ada orang yang punya iman sekecil apapun kena angin itu mati. Langsung mati. Adapun orang yang tidak punya iman, kena angin itu cuek, enggak ada pengaruh, tetap hidup, ya. Sehingga semua orang yang punya iman, sekecil apapun iman itu, mati, sehingga yang tetap hidup hanyalah orang kafir, orang musyrik, orang penyembah setan, dan seterusnya. Akhirnya di generasi manusia seperti itulah hari kiamat terjadi. Jadi la taqumu as-sa'ah illa 'ala syararin nas. Tidak akan terjadi kiamat kecuali di angkatan manusia yang paling jelek. Wala mahdi ila Isa bin Maryam, dan tidak ada al-mahdi kecuali Isa bin Maryam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Juga diriwayatkan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, ya. Nah, ini hadis dijadikan dalil oleh orang-orang yang mengingkari adanya Imam Mahdi, bahwa tidak ada Mahdi kecuali Isa. Maka ini muncul sebagai dalil yang meragukan kemunculan Imam Mahdi. Tapi para ulama sejak zaman dahulu tidak diam, dijawab. Pertama, hadis tersebut dhaif, lemah, karena ada seorang rawi namanya Muhammad bin Khalid Al-Jundi. Kata Imam Az-Zahabi ketika menjelaskan Muhammad bin Khalid Al-Jundi, dia ini mungkarul hadis. Berkata Abu Abdullah Al-Hakim, majhul. Dia ini majhul. Berkata Imam Az-Zahabi, la mahdi illa Isa ibn Maryam, huwa khabarun munkar akhrajahu Ibn Majah. Hadis tentang tidak ada mahdi kecuali Isa bin Maryam, ini hadis yang mungkar, dikeluarkan Imam Ibn Majah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, hadzal hadithu da'ifun. Wa qad i'tamada Abu Muhammad bin Al-Walid Al-Baghdadi wa ghairuhu alaih, wa laysa mimma yu'tamadu alaih. Hadis ini dhaif, tapi hadis ini sudah dijadikan sandaran oleh orang-orang yang mengingkari Al-Mahdi, seperti Muhammad bin Walid Al-Baghdadi yang lainnya. Padahal hadis ini enggak bisa dijadikan sandaran sama sekali, ya. Oleh karena itulah, maka Syekhul Islam membicarakan tentang sanad dari hadis ini untuk membuktikan kelemahan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari Yunus, dari Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i meriwayatkan hadis ini dari seorang laki-laki bangsa Yaman yang namanya Muhammad bin Khalid Al-Jundi. Muhammad Khalid Al-Jundi itu la yuhtajju bihi, tidak boleh dijadikan hujjah, dan ini tidak ada dalam kitab Musnad Syafi'i. Sampai-sampai dikatakan inna syafi'iyya lam yasma'hu minal jundi, wa imam asy-syafi'i tidak mendengar hadis ini dari al-jundi, wa inna yunus lam yasma'hu minas syafi'i, dan yunus pun tidak mendengar hadis ini dari imam syafi'i. Jadi al-jundi meriwayatkan kepada seseorang menyampaikan kepada imam syafi'i. Imam Syafi'i menyampaikan kepada orang lain menyampaikan lagi kepada Yunus. Tapi antara Imam Syafi'i dengan Yunus itu ada orang yang tidak disebut namanya. Antara Al-Jundi dengan Imam Syafi'i juga tidak disebut namanya. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, fihi majhul. Di dalam sanad hadis ini ada rawi-rawi yang majhul yang tidak disebut. Berdasarkan hal itulah, maka hadis tersebut dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah. Ini yang pertama. Kedua, anggap saja hadis ini sahih. Anggap hadis ini sahih yang menyatakan la mahdi illa Isa, tidak ada al-mahdi kecuali Isa. Andai hadis ini sahih, padahal dhaif tadi, ya. Andai hadis ini sahih, maka maknanya bukan mengingkari adanya Al-Mahdi. Berkata Abu Abdullah Al-Qurtubi, yuhtamalu anna qawla Rasul sallallahu alaihi wasallam la mahdi illa Isa ay la mahdi kamilan ma'suman illa Isa, ya. Maksud tidak ada Mahdi kecuali Isa, artinya tidak ada Imam Mahdi yang sempurna dan maksum seperti Nabi Isa. Kalau Nabi Isa, karena beliau Nabi, beliau maksum. Kalau Imam Mahdi bukan Nabi, manusia biasa. Dan tidak ada manusia biasa yang maksum. Pasti pernah terjerumus ke dalam dosa dan kesalahan. Adapun Isa, beliau Nabi, dan Nabi tersebut adalah maksum. Sehingga la Mahdi illa Isa, maknanya bahwa Imam Mahdi itu tidaklah seperti Isa dalam hal kemaksuman. Itu bantahan yang pertama. Kedua, ada lagi orang ya yang menyatakan bahwa hadis-hadis tentang Imam Al-Mahdi banyak yang dhaif, bahkan yang palsu. Dijawab, iya benar, tadi sudah dijelaskan, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif tapi terkuatkan sehingga terangkat menjadi hadis hasan di ghairi. Ada juga yang dhaif, ada juga yang palsu. Betul, ada yang dhaif, ada yang palsu. Bahkan ada yang dibuat-buat oleh orang Syiah yang dimasukkan ke dalam hadis-hadis Sunni. Dijawab, ya benar. Kita buang saja hadis dhaif dan palsunya. Ya, tapi yang sahih dan dhaifnya jangan dibuang. Hadis sahih dan hadis yang hasannya jangan dibuang. Yang dhaifnya buang, yang palsunya buang. Jangan dipakai, jangan dilirik. Setelah dibuangnya hadis dhaif dan palsunya, masih tersisa hadis sahih dan hadis hasannya yang masih berbicara tentang Imam Mahdi dan banyak, mencapai lebih dari 50 hadis, sehingga para ulama sepakat tentang kemutawatirannya. Adanya 1-2 hadis dhaif dan palsu tentang Imam Mahdi tidak boleh menyebabkan keberadaan Imam Mahdi diingkari karena masih banyak hadis yang sahih. Sekarang begini, tentang keutamaan tahajud. Tahajud itu utama, dijelaskan dalam Quran, dalam hadis yang sahih. Selain hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif, bahkan yang palsu, yang dibuat-buat tentang keutamaan tahajud. Keutamaan tahajud teh banyak hadis yang dhaif dan palsu. Apakah ini berarti mengingkari disunnahkannya tahajud hanya karena ada hadis yang dhaif? Ya tidak. Ya yang palsunya, yang dhaifnya buang, jangan dipakai. Tapi masih tersisa hadis yang sahih, bahkan ayat Al-Qur'an tentang tahajud. Samalah dengan kita makan gitu ya. Ada nasi, ada lauk pauknya, ada sayur. Selain itu, ambil 1 sendok sambal, simpan di pinggir piring, di cocolan. Ternyata pedesnya bukan main. Pedes ini nasi, jangan dimakan, buang semuanya. Apakah begitu? Ya jangan. Yang pedesnya cuma sedikit, yaitu sambalnya. Tapi selain sambal ada apa? Ada daging, ada sayur, ada nasi. Jangan dibuang semuanya. Sambalnya aja sedikit ambil semuanya, lalu dibuang nasinya, dagingnya, lauknya, sayurnya, tetap makan. Enggak akan pedes ya. Karena apa? Karena tidak campur semuanya. Si nasinya sama si sambalnya tidak dicampur semuanya sehingga susah memisahkan. Enggak, dipisahkan. Ini sambal, ini nasi, ini daging, ini sayur, dipisahkan. Ternyata sambalnya pedas, apakah dibuang semua? Enggak, sambalnya aja sisihkan, makan dagingnya, sayurnya, nasinya. Karena tidak bercampur seluruhnya. Nah, hadis dari Imam Mahdi ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif tapi terangkat, terkuatkan. Ada yang dhaif lemah banget dan ada yang palsu, iya. Dan itu tidak tercampur baur, bisa dipisahkan. Yang dhaifnya, yang palsunya dibuang, pakai saja yang sahihnya. Dan yang hasannya, yang sahih dan hasan mencapai derajat mutawatir maknawi. Jadi adanya hadis dhaif dan palsu tentang Imam Mahdi tidak berarti Imam Mahdi harus diingkari. Karena masih adanya hadis-hadis sahih yang kuat tentang masalah tersebut, ya. Jadi keterangan ini menjelaskan salah satu di antara tanda-tanda kiamat adalah adanya Imam Mahdi yang hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi, ya. Ya, itulah penjelasan kita di pagi hari ini. Cukup sekian saja dahulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan dari pendengar, ya, khusus untuk sekarang. Muzayyin di studio dipersilahkan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Silakan Muzayyin. Ya, syukran Ustaz atas kajian di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Saya mohon maaf, nampaknya di telepon ada masalah. Untuk hari ini mungkin kami belum bisa menerima telepon. Baik, kita angkat pertanyaan yang pertama, Ustaz, dari pendengar Radio Insani Purbalingga di Purwokerto. Hamba Allah di Purwokerto, benarkah Dajjal berada di Pulau Sokotra? Apakah ini sesuai dengan hadis dari kami? Ada penjelasannya? Iya, pendengar Insani di Purbalingga di Purwokertonya, ya. Barakallahu fiik. Pembahasan tentang Imam Mahdi, pertanyaan tentang Dajjal. Dajjal ini belum kita bahas. Setelah Imam Mahdi baru kita akan membahas Dajjal, ya. Tapi pertanyaannya tentang tempat keluarnya Dajjal, ya. Apakah betul Dajjal ini sekarang sudah ada di sebuah pulau, namanya pulau apa tadi? Dokot apa? Sokot, ya, Sokot. Sesuai dengan hadis dari Tamim Ad-Dari. Hadis Tamim Ad-Dari sahih riwayat Imam Muslim. Tapi dalam hadis Tamim Ad-Dari itu tidak disebutkan nama tempat atau nama pulau tersebut, ya. Termasuk Nabi SAW tidak menyebut nama tempat, tapi arahnya, arealnya, lokasi globalnya ia disebut, ya. Seperti hadis yang diterima dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW berbicara tentang Dajjal. Kata beliau, ala innahu fi bahri syam au bahril yaman la bal min qibal masyriq ma huwa min qibal masyriq ma huwa wa au ma'a biyadihi ilal masyriq. Nabi SAW bersabda bahwa ada orang berkata bahwa Dajjal ada di laut Syam atau laut Yaman. Tidak, bahkan itu datangnya dari arah timur ke sana, tuh, arah timur ke sana, sambil menunjuk berisyarat oleh tangannya ke arah timur. Maksudnya timur kota Madinah. Mungkin Indonesia, mungkin Indonesia juga karena berada di sebelah timur. Tapi Indonesia enggak mungkin. Kenapa? Nabi SAW menyebut tempat. Hadis yang diterima dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-Dajjal yakhruju min ardil min ardin bil masyriq yuqalu laha Khurasan." Bahwa Dajjal akan keluar dari sebuah negeri di timur yang disebut dengan sebutan Khurasan. Hadis ini Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam bab Maja min aina yakhrujud dajjal, dari mana keluarnya dajjal, dan hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Jadi di sebuah negeri namanya Khurasan. Hadis lain yang disebutkan dari Anas radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhrujud dajjal min yahudiyah asbahan ma'ahu sab'una alfan minal yahud. Akan keluar dajjal dari Yahudi asbahan, dia akan disertai oleh 70 ribu orang Yahudi asbahan, ya. Kemudian berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan hadis tersebut, ya, kata Imam Ibnu Hajar, wa amma min aina yakhruj fa min qibal masyriq jazma. Adapun dari mana Dajjal keluar, secara pasti dari arah timur. Maksudnya timur kota Madinah. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fayakunu bad'u zuhurihi min asbahan min harah yuqalu laha al-yahudiyah. Maka Dajjal mulai munculnya dari negeri Asbahan, dari kota Harah yang disebut sebagai kota Yahudiyah. Dari sanalah Dajjal ini akan muncul. Jadi hadis-hadis yang ada hanya menyebut itu, menyebut Khurasan, menyebut Asbahan, menyebut kota Yahudiyah, tapi tidak ada penjelasan tentang nama pulau seperti yang tadi ditanyakan, yaitu Pulau Sokot, enggak ada, ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Iya, ada pertanyaan, kenapa hanya Nabi Isa dan bukan Nabi yang lain? Pertama, ini ketetapan Allah Azza wa Jalla. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan. Manusialah yang akan ditanya, ya. Kedua, kenapa Nabi Isa tidak Nabi yang lain? Karena Nabi yang lain sudah wafat, sudah meninggal semuanya. Adapun Nabi Isa belum meninggal. Walaupun diyakini oleh Yahudi dan Nasrani sudah mati, dibunuh dalam keadaan di apa? Dalam keadaan disalib. Itu yang digembar-gemborkan oleh mereka. Digembar-gemborkan di dalam pelajaran-pelajaran mereka. Padahal di dalam hati mereka sendiri tidak yakin bahwa Nabi Isa itu disalib. Itu tidak yakin, ya. Nah, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa 157 sampai 159. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan ucapan mereka, ucapan orang-orang Yahudi, ya, oleh Allah didustakan. Kata Yahudi, kami telah membunuh al-masih Isa bin Maryam, utusan Allah. Jadi si Yahudi tahu itu tuh utusan Allah, tapi berani dibunuh, bayangkan nekatnya Yahudi seperti itu. Kami telah membunuh al-Masih Isa bin Maryam, utusan Allah. Oleh Allah dibantah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Padahal mereka tidaklah membunuhnya dan tidaklah menyalibnya. Tapi yang mereka bunuh dan yang mereka salib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa oleh Allah. Diserupakan wajahnya. Persis. Ah, ini Isa ditangkap, lalu dibunuh dan disalib. Nah, wa ma qataluhu yaqinan. Tapi Yahudi tidak membunuhnya secara yakin. Tidak yakin bahwa mereka itu membunuh. Sudah membunuh Nabi Isa. Allah menyatakan, bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, tapi Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit. Kemudian nanti di akhir zaman, oleh Allah Azza wa Jalla akan diturunkan lagi. Dan ini sebagai tanda kiamat, sebagaimana surah Az-Zukhruf ayat 61, wa innahu la ilmun lissa'ah, bahwa sesungguhnya turunnya Nabi Isa nanti sebagai tanda sudah dekatnya kiamat, ya. Dan begitu turun Nabi Isa, seluruh ahlul kitab akan beriman kepada Nabi Isa sebagai nabi. Sebagaimana firman Allah, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yaumal qiyamah yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Kecuali mereka nanti akan beriman kepada Nabi Isa sebagai nabi, bukan sebagai anak Allah, ya. Nah, sebelum Nabi Isa mati. Nah, sekarang kalau Nabi Isa sudah dianggap sudah mati, tuh Yahudi dan Nasrani belum beriman. Masih menganggap, nah, orang-orang Yahudi menganggap Isa itu anak haram. Ibunya dianggap pezina. Oh, itu luar biasa kejinya itu tuduhan. Orang-orang Nasrani sebaliknya dianggap Isa itu apa? Anak Allah. Oleh Yahudi disebut anak haram, oleh Nasrani disebut anak Allah Azza wa Jalla. Dua-duanya ekstrim. Adapun kaum muslimin di tengah-tengah. Nabi Isa bukanlah anak haram. Beliau seorang utusan Allah. Nabi Allah, hamba yang soleh. Tapi juga bukan anak Allah yang boleh disembah-sembah. Didudukan pada posisi yang sebenarnya itu sebagai nabi dan hamba Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit. Dan ini termasuk salah satu mukjizat beliau. Sampai sekarang dan kelak akan turun lagi. Oleh karena itulah, maka hanya Nabi Isa yang kelak akan diturunkan karena belum wafatnya tersebut. Sedangkan nabi-nabi lain sudah wafat semuanya. Kalau diturunkan lagi berarti dihidupkan lagi dua kali di alam dunia. Enggak, ya. Hanya Nabi Isa, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Selanjutnya dari Ayi dari Sukabumi, Ustaz. Ada suatu pengajian bahwa Nabi Isa akan turun ke dunia. Ada hadisnya tidak? Iya, dari Sukabumi. Lewat radio mana ya? Al-Bayan. Ah, enggak sampai. Mungkin lewat streaming ya, atau lewat internet, atau pemirsa Surau TV mungkin saja ya. Ada sebuah pengajian bahwa Nabi Isa nanti akan turun lagi. Ada dalilnya tidak? Ah, pengajian kita juga begitu. Iya betul, itu ayat, itu hadis-hadis yang sahih, ya. Sebagaimana nanti kita akan jelaskan di bab tersendiri tentang hal tersebut. Kita sekarang ini masih apa? Masih berbicara tentang Imam Mahdi, ya, masih bicara tentang Imam Mahdi, belum bicara Dajjal, juga belum berbicara tentang Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Adakah hadis tentang turunnya Nabi Isa? Bukan sekedar hadis, tapi juga ayat Al-Quran, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan beberapa ayat, ya. Jadi antara Az-Zukhruf ayat 61 innahu la ilmun sa'ah, wa turunnya Nabi Isa itu sebagai salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Adapun hadis lebih banyak lagi daripada itu. Di antaranya hadis Nawas bin Sam'an yang panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim yang sahih. Di tengah-tengah hadis itu Nabi menyatakan idz ba'atsallahu al-masih ibn maryam fayanzilu 'alal manaratil bayda syarq ad-dimas baina muharwadatain wadian kaffayhi 'ala ajnihatil malakain idza fa'ta ra'sahu qatara wa idza rafa'u tahadhara minhu jummanu kallu'lu'ah فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه أي الدجال حتى يدركه بباب اللد فيقتله يا ثم يأتي ابن مريم قوم قد أسمه الله من فيمسه وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. Kata Rasulullah SAW, apabila Allah mengutus Isa bin Maryam, ya, tiba-tiba Allah mengutus Isa bin Maryam. Dia turun dari menara putih di sebelah timur Damaskus, ya, meletakkan tangannya di atas dua malaikat. Apabila beliau menundukkan kepalanya, meneteslah butiran-butiran yang bercahaya. Apabila beliau mengangkat kepalanya, maka berguguran pula butiran seperti mutiara-mutiara. Tidak ada seorang pun orang kafir yang mencium aroma tubuh Nabi Isa kecuali orang kafir itu akan mati. Dan ya, aroma tubuhnya tercium sejarak sejauh pandangan Nabi Isa. Asal kelihatan itu mati kalau ada orang kafir, ya. Lalu Nabi Isa memburu Dajjal sampai ditemukan disergap di pintu Lud, lalu dibunuhlah. Setelah dibunuhnya Dajjal, datanglah beberapa orang, satu kaum yang sudah Allah perihara dari Dajjal, datang kepada Isa. Lalu Isa mengusap wajah-wajah mereka dan menjelaskan derajat mereka di surga kelak. Ini salah satu di antara hadis tentang akan turunnya Nabi Isa, dan hadisnya sahih dan banyak di samping ayat-ayat Al-Quran. Maka benar Nabi Isa kelak akan turun dan harus menjadi bagian dari keyakinan kita, karena ini termasuk di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada pengajian di Sukabumi yang membahas bahwa Isa nanti akan turun, itu benar, ya, benar. Kita juga, pengajian kita juga menjelaskan demikian. Nanti akan lebih rinci ketika kita sampai pada penjelasan tentang Nabi Isa. Wallahu a'lam. Silakan. Sekarang ini pada akhir zaman banyak kemungkaran, perzinahan, kezaliman di mana-mana. Apakah ini tanda-tanda hari kiamat, Ustaz? Ya, pendengar dari NTB. Pakai radio apa lagi nih, ya? Mungkin melalui Surau TV, ya. Nah, sekarang ini banyak pembunuhan, kejahatan, kezaliman. Apakah ini termasuk tanda-tanda kiamat? Iya, kita sudah jelaskan. Tapi itu hanya tanda kecil hari kiamat, ya. Kita sudah menjelaskan puluhan tanda-tanda kecil dari hari kiamat. Banyaknya pembunuhan dengan alasan yang sepele, sehingga orang yang dibunuh gak tahu kenapa, apa alasannya dia dibunuh. Dan yang membunuh juga gak tahu apa alasannya dia membunuh orang tersebut, gitu ya. Itu sudah kita jelaskan. Banyaknya kejahatan, banyaknya kezaliman, dan terbaliknya standar kebenaran. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Yang pintar dicela, yang bodoh berbicara. Ya, berbicara tentang agama. Orang-orang yang pintar tentang agama itu dicela, dipojokkan, dihinakan dan tidak didengar. Orang yang bodoh tentang agama berbicara agama secara banyak dan ngaco pastinya juga ya. Dan dia yang lebih dipercaya daripada orang yang ahli agama tersebut. Ini kita sudah jelaskan ya. Sebagai salah satu di antara tanda-tanda kecil dari hari kiamat. Ya benar. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Selanjutnya, Ustaz, apakah Dajjal itu benar matanya buta satu? Iya, Dajjal juga belum kita bahas, tapi nanti akan kita bahas. Apakah Dajjal ini benar buta matanya sebelah, alias kalau bahasa Sundanya mah apa? Pecak gitu ya. Apakah benar? Iya benar. Nanti akan kita jelaskan ketika kita ini menerangkan tentang masalah Dajjal ya. Tentang sifat-sifat fisik dari Dajjal. Iya betul ya. Dajjal itu dalam banyak hadis disebut a'war. Seperti hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW menjelaskan tentang Dajjal, innallaha ta'ala laisa bi'awar, ala wa innal masih ad-dajjal a'warul ainil yumna ka'anna aynahu anbatah ta'ifah ta'tafiyah ya anabah ta'fiyah. Allah Ta'ala itu tidaklah picek. Dan ketahuilah bahwa Al-Masih Ad-Dajjal adalah picek sebelah kanannya. Jadi sebelah kanannya, mata kanannya tidak ada. Yang ada hanya mata kiri. Dan mata kiri ini pun seolah-olah adalah buah anggur yang menonjol. Pernah lihat buah anggur? Warnanya apa? Warnanya merah semu hitam gitu ya. Ada yang hitam banget. Nah itu ditempelkan aja di dinding atau di apa. Nah menonjol seperti itu. Itu seperti itu mata Dajjal nanti pada hari, waktu munculnya di akhir zaman. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Yang menjelaskan bahwa Dajjal ini benar pecek sebelah dan ini real nyata bukan simbol. Ada orang yang meyakini benarnya hadis itu lalu ditawil, oh itu simbol. Yang dimaksud dengan pecak sebelah itu maknanya hanya memandang dunia tapi melupakan akhirat. Ya. Sekarang Dajjal yang kayak begitu banyak kata. Kalau memang Dajjal itu begitu, itu sejak zaman Nabi sudah muncul. Enggak perlu disebutkan akan muncul di akhir zaman. Terus yang kedua, Dajjal itu hidupnya cuma 40 hari. Nah sekarang orang yang matre, yang duniawi oriented, yang kehidupannya hanya berorientasi dunia melupakan akhirat, sudah berapa ratus tahun usianya. Ada lagi yang menyatakan, oh Dajjal ini Yahudi. Kalau Yahudi mah gak akan muncul di akhir zaman atau dari zaman Nabi juga sudah muncul. Ada lagi yang menyatakan, oh Dajjal itu Amerika. Oh Amerika sudah berapa ratus tahun berdiri. Dajjal cuma 40 hari saja ya. Dan gak perlu Nabi Isa untuk menghancurkan Amerika. Mungkin ketika Dajjal muncul Amerika sudah tidak ada itu ya. Oleh karena itu, Dajjal ini makhluk yang real, yang nyata. Semakin orang mentakwil makna Dajjal kepada makna yang sebenarnya, semakin aneh, semakin jauh dari kebenaran. Ya. Jadi Dajjal adalah sosok real yang nyata dengan ciri-ciri fisik yang khusus dan salah satunya adalah memang buta sebelah. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Assalamualaikum. Apakah Dajjal bisa terbang dan apakah yang sudah meninggal juga bakal ditemui Dajjal? Terima kasih atas jawabannya. Iya, pertanyaan tentang Dajjal. Padahal belum diterangkan, nanti juga diterangkan. Tapi bisi penasaran gitu ya, terus pundung, ah enggak dijawab sekarang, enggak dengerin lagi. Dajjal tidak bisa terbang, tidak bisa menghilang ya. Wallahu alam. Tapi kecepatan gerak Dajjal luar biasa, ya. Hanya dalam tempo 40 hari, seluruh dunia terinjak, termasuki dan dikuasai. Termasuk Indonesia, termasuk Pulau Jawa, ya. Dan dikuasai termasuk Selat Sau. Nah, kecuali dua tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Dua tempat itu apa? Mekah dan Madinah. Karena di dua kota itu dijaga oleh malaikat dengan pedang terhunus. Ketika Dajjal mau memasuki, dicegat oleh malaikat tersebut, ya. Hanya dua kota itu yang tidak termasuk. Adapun kota-kota yang lain di seluruh dunia terinjak dan dikuasai oleh Dajjal, ya. Apakah bisa terbang? Tidak dijelaskan bisa terbang. Wallahu alam gimana caranya, tidak diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Apakah yang mati didatangi? Tentu saja tidak. Kalau yang mati, hanya orang-orang yang hidup. Cuma salah satu di antara kesaktian Dajjal, kesaktian disebutnya, ya, adalah bisa membunuh orang kemudian dihidupkan lagi. Sebagaimana nanti akan diceritakan tentang seorang pemuda yang datang kepada Dajjal memperingatkan orang-orang, oh, ini Dajjal yang pernah diperingatkan oleh Nabi SAW, kalian jangan beriman kepadanya. Kata Dajjal, bagaimana pendapat kalian kalau orang ini aku bunuh lalu aku hidupkan lagi? Kalian akan beriman kepadaku? Ya, gitu. Akhirnya pemuda ini dibunuh dan tubuhnya dipotong dua. Belah tuh, ya. Setelah dipotong dua, dipisahkan, Dajjal berjalan di antara kedua potongan tubuh tadi. Tubuh tadi menyatu lagi, hidup lagi. Tapi bagaimana pemuda itu? Apakah menjadi beriman kepada Dajjal? Begitu hidup lagi, pemuda ini menyatakan, aku tambah yakin kamulah Dajjal yang diperingatkan oleh Nabi SAW. Kalian jangan percaya ini Dajjal. Akhirnya, Dajjal menangkap lagi pemuda ini dan bermaksud membunuhnya untuk kedua kalinya, tapi tidak bisa. Hanya sekali saja, ya. Akhirnya dia membuat api, kemudian pemuda ini dilempar ke dalam api. Orang-orang menyangka pemuda ini dilemparkan ke dalam api, padahal kata Nabi dia dilemparkan ke dalam surga. Dan itulah seagung-agung orang yang mati syahid di kalangan umatku. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hanya sekali saja Dajjal membangkitkan orang yang sudah dia bunuh kemudian hidup lagi. Begitu hidup lagi, si pemuda itu tambah yakin terhadap Dajjal tersebut sebagai Dajjal yang wajib diingkari, gitu ya, hanya itu. Nah, adapun mendatangi orang yang sudah mati, enggak diceritakan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ya. Terlalu lama nunggu jadi putus. Silakan Bapak Ibu yang tadi telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, dari mana, ya. Siapa namanya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari para istri yang sama di Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dajjal lagi ternyata. Padahal nanti tanpa harus ditanyakan, Dajjal ini akan diterangkan secara rinci, mungkin membutuhkan 4-5 kali pertemuan, ya, 5 kali pengajian baru selesai tentang Dajjal ini, termasuk sifat-sifatnya, termasuk berapa lama dia hidup, termasuk apakah sekarang sudah ada, termasuk siapa ayahnya, siapa ibunya, termasuk apakah dia ini manusia biasa seperti kita atau makhluk lain yang berbeda dengan manusia, ataukah dia dari bangsa jin. Itu semuanya itu nanti akan dijelaskan, diterangkan secara rinci, secara detail. Semua manusia memang tidak sabaran. Bicara tentang Imam Mahdi, pertanyaan tentang Dajjal dan Nabi Isa. Nanti akan diterangkan intinya. Mohon para pendengar, para pemirsa, bertanyalah dulu tentang Imam Mahdi. Dajjal itu nanti akan diterangkan ya. Semua pertanyaan yang tadi diajukan insya Allah nanti akan diterangkan ya. Wallahu a'lam. Silakan Muzain pilih yang mau bertanya tentang Imam Mahdi. Ada dari Abu Konita di Lampung, Ustaz. Iya. Apakah saat ini tanda-tanda munculnya Imam Mahdi sudah ada? Iya, Abu Konita di Lampung. Mungkin pemirsa Surau TV ya. Baik, Assalamualaikum. Apakah tanda-tanda munculnya Imam Mahdi sudah ada sekarang? Belum. Mungkin wallahu a'lam, masih lama mungkin. Karena apa? Sebelum kejadian Imam Mahdi muncul, nanti akan banyak dulu terjadi kejadian-kejadian besar. Dan kejadian besar ini belum terjadi. Termasuk salah satunya peperangan antara muslim dan kafir secara menyeluruh ya, dan yang lain-lainnya itu banyak belum terjadi, termasuk akan tegaknya khilafah alal manhaj nubuwah, itu juga belum terjadi ya. Nah, berdasarkan hal itu maka itu semua menjadi isyarat masih belum dekatnya kemunculan Imam Mahdi. Wallahu alam bissawab. Silakan. Nama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada khatib yang mengklaim bahwa Imam Mahdi telah ada sekarang ini, dan dia menyampaikan beberapa hadis tentang tanda-tanda lahirnya Al-Mahdi. Lalu khatib itu menyampaikan jika tidak yakin maka bertanyalah kepada ulama. Pertanyaan saya, benarkah para ulama sepakat menyatakan bahwa Imam Mahdi telah ada dadan di Haur Ngambang? Iya, dadan di Haur Ngambang. Iya, betul, para ulama telah sepakat bahwa Imam Mahdi belum ada. Jadi, katanya sekarang Imam Mahdi sudah muncul. Kita ingin tahu di mana, orang mana, nasabnya kemana, namanya siapa. Orang yang mengklaim ngaku-ngaku Imam Mahdi banyak ya. Banyak yang ngaku-ngaku mah. Di Selasau ge aya ngaku Imam Mahdi ya, di Selasau juga ada tuh. Terus di daerah Bandung yang ngaji ke kita dulu gitu ya, durhaka ngaku punya anak Imam Mahdi ada gitu ya. Ahwat pakai cadar gitu ngaji tauhid, kerasukan jin, ngaku punya anak Imam Mahdi tapi enggak kelihatan. Ya ngaku-ngaku kayak gitu banyak, ya. Itu kalau ada sekarang yang menyatakan Imam Mahdi sudah muncul, cok di mana? Siapa namanya? Ternyata orang Sunda namanya Ujang bin Encep. Ah, salah. Sebab nama Imam Mahdi siapa? Muhammad bin Abdullah. Oh, ternyata ada Imam Mahdi namanya juga Muhammad bin Abdullah. Coba lihat, hidungnya pesek, terus keningnya nong-nong. Bukan, sebab kata hadis hidungnya mancung, kemudian keningnya lebar juga ya. Bukan, wajib kita ingkari langsung ya. Ada lagi yang ngaku Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah. Dilihat, kasep benar, mancung, tarangnya juga, keningnya juga lebar. Kita lihat nasabnya, ternyata dia marga orang Sunda, Dinata. Umpamanya Muhammad bin Abdullah Dinata, orang Sunda tematunya. Bukan, sebab itu Ahlul Bait, orang Quraisy nasabnya ya. Kita cek kebenarannya tersebut ya. Nah, yang jelas Tidak ada pernyataan bahwa para ulama sekarang sudah sepakat munculnya Imam Mahdi. Kalau muncul sudah berapa lama? Oh, usianya sudah 60 tahun. Ah, kok masih zalim ini negeri gitu? Masih negeri padahal Imam Mahdi berkuasa berapa lama? 7 tahun atau 8 tahun, ini sudah 60 tahun kemana aja itu? Ngapain aja gitu? Oleh karena itu diyakini Imam Mahdi belum muncul sampai sekarang ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Mas Zain. Oh. Ana dari Ana Matias dari Bekasi. Ana mau tanya, apakah jadi suatu kezaliman jika kita gunain tabung gas 3 kilo yang di tabung tersebut ada tulisan hanya untuk orang miskin? Iya. Dari Bekasi, mungkin pakai streaming juga atau pemirsa Surau TV ya. Dari Al-Mahdi ke tabung gas. Apakah termasuk kezaliman menjual belikan sebuah tabung yang di dalamnya ada tulisan khusus untuk orang miskin? Itu termasuk penyalahgunaan. Jadi ada tabung-tabung tertentu yang dijual umum secara bebas, mau miskin mau kaya silakan. Tapi ada di antara subsidi khusus gratis untuk orang miskin dan ada cap khusus untuk orang miskin. Nah, terus pas kita beli ke warung, tabung itu bertuliskan khusus subsidi untuk orang miskin. Boleh enggak dibeli? Ya, pertama boleh. Karena kita memperolehnya melalui proses yang halal, yaitu jual beli, ya. Kedua, ada enggak kemungkinan orang miskin itu dapat jatah gratis tabung gas, kemudian karena dia terdesak uang dia jual ke orang lain? Mungkin ya. Halal enggak? Halal, boleh, karena dia sudah jadi milik dia. Sudah jadi milik dia lalu dia jual ke orang lain untuk memperoleh uang demi kebutuhannya. Atau mungkin dia enggak tahu, enggak dikasih gasnya, tidak punya kompor gasnya, yang ada cuma hawu. Ai hawu bahasa Indonesia naonnya? Tungku. Dia cuma punya tungku. Percuma pakai gas. Atau dikasih nih kompor gasnya, ini gasnya, tabung gasnya. Dia enggak bisa masangnya atau bisa tapi takut. Banyak kasus meledaknya tabung gas, akhirnya enggak mau pakai, dijual. Mungkin. Ada enggak yang begitu? Ada banyak. Nah, itu halal enggak? Halal. Lalu dijual ke warung. Oleh warung dijual lagi ke kita, oleh kita dibeli. Semua prosesnya halal. Oleh orang miskin dijual ke warung, halal. Oleh warung dibeli, oleh warung dijual lagi ke kita, halal. Oleh kita dibeli, melalui proses jual beli yang dihalalkan, boleh. Ya, tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah para petugas, pejabat yang diamanati oleh negara untuk membagikan ini secara gratis ke fakir miskin, tapi oleh dia dijual ke warung-warung. Dosa tak orang itu? Ya, warungnya gimana? Dosa gak? Kalau dia tahu bahwa itu subsidi khusus untuk orang miskin tapi sengaja dibeli dengan harga murah, harusnya 50 ribu ini dijual cuma 20 ribu. Untung gak tuh si warung? Untung gede. Tahu, iyalah yang gini nih. Itu bisa dipidana dua-duanya. Petugas yang menjualnya bisa dihukum. Warung yang menampungnya juga kalau itu tahu bisa dihukum. Nah itu baru dosa, gak boleh ya. Tapi kalau sekali lagi tadi, oleh orang miskin dijual ke warung, oleh warung dijual ke kita, maka itu boleh karena semua prosesnya halal. Orang miskin menjual miliknya kepada warung, halal. Dari warung dijual ke kita melalui proses jual beli yang halal, halal, maka itu boleh dan bukan sebuah kezaliman. Wallahu a'lam. Silakan lagi Muzain yang terakhir. Naam Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya Al-Hafidz di Bukit Tinggi. Mau tanya Ustaz, apakah memang ada dalil sahih yang membenarkan umat Islam tidak sampai berusia 1500 tahun. Terima kasih Ustaz. Iya, wacana itu ada. Dan ditulis oleh beberapa ulama. Tapi banyak juga bantahan tentang hal itu dari para ulama. Saya ada tulisan khusus tentang masalah itu, tentang tidak benarnya dalil dan penjelasan tentang bahwa usia umatku ini hanya 1500 tahun. Ada bantahan tentang hal tersebut. Ya, kalau benar 1500 tahun berarti tersisa berapa tahun? Sekarang tahun berapa? 1437. 6. 7, 14, 37. Berarti tinggal berapa tahun lagi tuh? 63 tahun lagi mau kiamat. Sementara tanda-tanda kiamat besar belum muncul satupun. Imam Mahdi belum, Dajjal belum, ya, Nabi Isa belum. Padahal nah ada keterangan yang sahih. Ini ada keterangan yang sahih, nanti akan kita jelaskan. Tanda terakhir hari kiamat munculnya matahari dari sebelah barat. Ini terjadi belum sekarang? Belum. Setelah munculnya matahari dari sebelah barat sampai hancurnya alam jagat raya sampai kiamat, riwayat sebuah riwayat, nanti kita akan sampaikan riwayatnya, itu berjarak 120 tahun. Masih lama ya? Masih bisa dua generasi lagi tuh. Setelah matahari terbit dari sebelah barat sampai kiamat itu 120 tahun lagi. Sekarang kalau usia, ya, usia kita 1500 tahun, usia dunia ini 1500 tahun, sekarang sudah 1437 tahun, jadi tersisa 63 tahun, atau mungkin tanda-tanda besar kiamat sudah muncul. Ini satu pun belum ada, ya. Itu salah satu bukti yang menunjukkan tidak benarnya keterangan yang tadi. Ya, di antara hadirin atau pendengar yang menginginkan tulisan itu panjang, ya, silakan nanti minta ke Radio Roja Bandung, kita akan kasih, ya. Ya, cukup sampai di sini saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.